Ya iku sajane wis bener. Ayat iku hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawain itu hadis sahih. Dadi ku luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am, yo tak turuti. Mulane umat Nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mek napa pangeran. Kula nuju eling kula de kanca niku setengah anake kiai, anake kiai tenan Mbah Bayi. Sakniki dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babal kedua yo gelem. Tak takok lho ki wong anake oleh kurang ajar karoan. Dene pengusaha sugih. Tenang Gus, aku sedhi perjanjian mek pangeran. Jare jebule dekne pancen senengane duha 2 miliatan. Alasane dekne jare aku wis ngomong Gus mek pangeran. Wa ing kana khobisan fatahhiru. Kurang ajar. Jadi dia nak gerak satu kajar. Aku es ngomong Gus pengiran es perjanjian cari wa ingkana khobisan. Pokoknya sekali buatan bener Gusti izinan bagian New Cekno. Lah dia ni alasannya pede. Kita tahu dungo kulo es mandi Gus. Lebih ni kemana? Kulo rian melarat segi suge. Wa ingkana kolilan es fakas siru. Jadi indikasinya yo khobisan yo es fatohiru diasem. Tapi cara kulo ana bener. Daripada kowe yakin donyam suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae mbek pangeran, termasuk ngakoni nak khobisan fatahir. Ya agar ora haram sing vulgar kaya adol wedokan, adol narkoba, wak haram-haram aini itu ora kena disuceni to nggih. Lho iya to cara fakilan asu mbok ubah biacarane wong haram aini. Kowe iso ngubah taek dadi suci. Sing kena diubah itu kan muta najis to, barang suci kena. Lah nek aine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksudnya iku ya sing najis, sing rada nyrempet lah subhat apa sing tapi nek aine najis kan. Paham gitu terus niki kula suwun hukum-hukum sing nyrempet khawarit iku bandingno teng kene Quran. Quran piyambak wong apik iku sapa? Wong apik iku sing eleke disepuro. Eling-eling wong apik sing eleke disepuro. Bersampean yakin nak niki mboten omongane kula tapi dawuhe Allah. Misalnya teng surat Fath, wong apik iku sapa? Liyutu khilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha terus wa yukaffiru anhum sayyiatihim. Wong apik iku wong sing eleke disepuro. Berarti intine kan tetep ana elek cuma di sepuro. Lah nek ngono sumastaqamu artine ora kok istiqomah ra tau elek kan? Tapi ya tau elek tapi di sepuro.